Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, kita pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, kita pernah merasa begini. Oh, mungkin jika cinta pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu. Pandangan yang pertama, karena apa yang ku rasa kini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu. Jatuh ke hati.